بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد kesimpulan pelajaran kita yang lalu bahwa menutup aurat dalam sholat merupakan syarat sahnya sholat karena telah datang perintah khusus dalam Al-Quran dan As-Sunnah untuk berhias dengan pakaian yang menutup aurat dalam sholat. Khudu ya Bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid, dan hadits Nabi SAW kepada Jabir, idza kana wasi'an faqalif baina tarafai, idza kana wasi'an faltahif bi, wa idza kana dayyiqan fattazir bi, idza kana dayyiqan fasjud ala haqwik. Naam, meskipun perintah menutup aurat juga di luar sholat, namun ada perintah khusus dalam sholat dan tanpa ada perbedaan antara batas aurat yang ditutup di luar sholat dan dalam sholat. Nah, adapun hadis Aisyah yang itu jelas-jelas menunjukkan syarat diperselisihkan oleh ahlul ilm, la yaqbalullah salata haidin illa bi khimar. Sekarang telah kita pelajari. Namun yang terbaik adalah mazhab Hambali yang memberi udur, yang memberi toleransi berdasarkan hadis siapa yang mengimani ketika berumur 6 tahun atau 7 tahun terlihat kharijat kisruh, terlihat pantatnya, duburnya. Nah, karena itu yang dia punya. Ini Amr bin Salamah. Dan karena sulit dihindari, terkadang ada sedikit yasir, kadar aurat sedikit ringan, yang tersinggat tanpa sengaja. Nah, ataupun andaikan tersingkap fatal, berat, hatta kemaluan, tapi singkat, ketika disadari langsung ditutup. Itu pun dimaafkan. Dan ini didukung oleh Ibnu Qudamah dan Ibnu Qasaim. Tayyib, terlihat sehelai rambut, dua helai rambut dari wanita. Terkadang terlalaikan ini tanpa sengaja, tidak sadar. Dimaafkan insyaAllah. Nah, adapun Asy-Syaukani dan Al-Albani, Asy-Syaukani dan Al-Albani, dari kalangan mutaakhirin, Asy-Syaukani dan Al-Albani tidak setuju mengatakan syarat. Asy-Syaukani dalam Nail Al-Awtar, Al-Albani dalam Al-Thamar Al-Mustatab. Asy-Syaukani dan Al-Albani mengatakan wajib, tidak menentukan sahnya sholat. Bukan syarat yang menentukan sahnya sholat, tetapi wajib. Namun seperti kalian dengar, wallahu alam, yang terbaik mazhab Hambali. Seperti memadukan seluruh dalil. Nah, sekarang kita mempelajari keterangan mazhab bi thawbin mubah la yasifu al-basharah. Menutup aurat syaratnya kata Sa'di rahimahullah di mazhab dengan pakaian yang mubah. Yang mubah yakni yang halal, bukan pakaian yang haram. Yang kedua, yasiful basyarah, la yasifu al-basyarah, tidak menyifatkan al-basyarah itu al-laun, al-jild. Nah, kulit, laun jild, yakni kulit, tidak menyifatkan kulit, yakni tidak transparan. Jadi ada dua syarat di sini yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullah, ini akan kita belajari. Kriteria pakaian yang menutup aurat, kata Sa'di ada dua. Syaratnya yang pertama, tidak menyifatkan kulit yang ada di baliknya. La yasiful basyarah, al-basyar itu kulit. Jadi tidak menyifatkan kulit yang ada di baliknya. Tidak transparan maksudnya. Nah, kalau transparan, terbayang kulit di balik warna kulitnya laun anjil kelihatan. Nah, ya. Syarat yang kedua, pakaian mubah, halal. Baik, syarat yang pertama, pakaian yang tidak transparan. Jika sholat dengan pakaian yang transparan, sehingga aurat yang ada di balik pakaian itu tersifatkan kulitnya. Kulitnya tersifatkan putih, kuning lansat, sawo matang, dan seterusnya. Ya. Hitam, ya, coklat, dan seterusnya. Atau dengan makna terbayang dari luar karena transparan, sholat tidak sah. Sholat tidak sah. Persyaratan ini benar. Persyaratan ini benar. Wujud karena jika pakaian itu transparan, terbayang dari balik pakaian itu, wujuduhu ka'adami. Ya, wujuduhu ka'adami istilahnya. Wujud pakaian itu bagikan tidak ada. Nah, ada wujud pakaian tapi bagikan tidak ada. Sama saja kalau tidak berpakaian, karena tetap kelihatan, terbayang. Wujuduhu ka'adami. Jadi persyaratan ini benar. Jadi tidak boleh transparan. Kalau transparan, jika transparan tidak memenuhi syarat, berarti sama saja tidak menutup aurat. Naam. Ini persyaratan ini naam ditetapkan pada mazhab Hambali dan Syafi'i. Nah, ana tidak menukil dari mazhab Maliki dan Hanafi karena ana tidak sempat mengecek ke sana. Nah, tapi sepertinya ini disepakati. Ini wadih, jelas sepertinya ini disepakati. Tidak boleh transparan. Nah, syarat ini disebutkan dalam kitab referensi mazhab Syafi'i Al-Majmu' An-Nawawi menyebutkan ini, dan referensi mazhab Hanbali Al-Mughni Al-Insaf Syarh Al-Mundhir. Sebetulnya ini disepakati. Naam, tidak sepantasnya, tidak semestinya diperselisihkan ini. Nah, karena kalau transparan sama saja tidak berpakaian. Sama kalau tidak ada pakaian, karena tetap terlihat, terbayang karena transparan. Nah, kata ulama, adapun jika tidak transparan, tidak terbayang, namun karena sempit misalkan pakaian itu sehingga terbentuk, ya, aurat itu terbentuk, tampak pada pakaian terbentuk, tidak masalah. Seperti halnya laki-laki yang pakai pantolong, terlepas dari boleh tidaknya pantolong. Nah, karena yang dibolehkan sebenarnya adalah sirwal yang longgar, ya. Nah, adapun pantolon itu pakaiannya orang barat, orang Eropa, orang kafir, sempit, ya, membentuk, terbentuk gitulah, terbentuk auratnya karena sempitnya. Yang lebih parah lagi, wanita pakai pantolon, ini tashabbuh, kata Ibn Uthaymin pada sebagian kitabnya, tashabbuh dengan laki-laki. Laki-laki tidak boleh pakai pantolon, tashabbuh orang kafir. Tapi wanita pakai pantolon, tashabbuh dengan laki-laki, kata Ibn Uthaymin. Nah, jadi pakainya sirwal. Laki-laki ada sirwalnya, wanita juga ada sirwalnya. Ada model khusus sirwal untuk wanita, ada. Nah, jadi sirwal untuk laki-laki dan wanita. Adapun pantolon, ya, itu pakaian laki-laki, tapi itu tashabbuh dengan orang kafir. Kalau wanita memakainya, tashabbuh dengan laki-laki. Faham? Nah, kalau pakai pantolon, kan ketat itu. Ya, kalau rukuk sujud, wah itu auratnya terbentuk gitu. Nah, kelihatan terbentuk pantatnya di belakang. Ya, pantatnya di belakang kelihatan dua dari. Makanya tidak pantas pakai pantolon. Nah, yang bagian depan juga begitu. Nah, terjepit, kelihatan. Nah, tapi itu termasuk sah dalam hal menutup aurat. Kata ulama, itu sah dalam hal menutup aurat. Dalam hal menutup aurat, tertutup auratnya, meskipun terbentuk. Nah, yang tidak boleh kalau apa? Transparan. Terbayang dari balik kain itu. Tembus pandang. Nah, itu yang tidak akan kita pelajari sekarang. Nah. Persyaratan yang kedua yang disebutkan Al-Sa'di, yaitu pakaian mubah. Dalam arti, jika sholat dengan pakaian yang haram, berarti tidak sah. Jika menutup aurat dengan pakaian yang haram, tidak sah. Ini mazhab Hambali. Ini mazhab Hambali. Ibn Utsaimin rahimahullah dalam kitab Asy-Syarhul Mumti' membagi al-muharram, perkara yang haram dibagi menjadi tiga. Diklasifikasi oleh Ibn Utsaimin menjadi tiga jenis dalam Asy-Syarhul Mumti'. Yang pertama, muharramun li'ainihi. Muharramun li'ainihi. Haram zatnya. Haram ainnya, yakni zatnya. Zat pakaian itu yang haram. Yakni memang haram. Zat pakaian itu untuk dipakai. Yang kedua, muharramun liwasfih. Haram karena sifat. Sifat pemakaiannya, tata cara pemakaiannya yang haram. Adapun zatnya, bendanya, ya, bendanya itu sendiri, zatnya pada asalnya tidak halal, tapi sifat memakainya, cara memakainya yang haram. Yang ketiga, muharramun likasbihi. Haram, muharramun likasbihi. Zatnya mubah, bendanya, pakaiannya mubah, tetapi cara mendapatkan, cara menghasilkan pakaian itu yang haram. Menghasilkannya, mendapatkannya dengan cara yang haram. Yang pertama memang haram dari asalnya. Ya, bendanya, zatnya memang haram dari asalnya. Adapun yang kedua dan yang ketiga, zatnya, bendanya, pakaiannya pada asalnya halal, tetapi cara memakainya yang, sifat pemakaiannya, cara memakainya yang haram. Dan yang ketiga, cara menghasilkan yang haram, dihasilkan dengan cara yang haram. Baik, yang pertama yang haram memang zatnya, bendanya, yaitu contohnya harir, pakaian sutra untuk laki-laki. Sutra untuk laki-laki diharamkan sebagaimana hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sutra yang dimaksud adalah min dud al-qaz, dari dud, dari ulat qaz, dari ulat sutra. Dari ulat sutra. Ini yang asli. Adapun yang taklidi, taklidi tiruan, ya, katanya ini sutra karena bagus halus, tapi bukan dari ulat sutra, cuma tiruan. Enggak. Enggak masalah. Yang dari ulat sutra yang diharamkan. Sebagaimana ya pada hadis-hadis. Baik. Dan wanita boleh, ya, boleh memakai sutra, sutra asli. Ini pun sebenarnya haramnya pakaian sutra asli itu masuk dalam bab yang pernah disampaikan faedah bahwa ada satu perkara yang haram diharamkan karena tahrim al-wasail. Tahrim al-wasail. Baik. Diharamkan karena merupakan wasilah, faktor kepada suatu maksud yang itu yang sebenarnya yang jadi inti. Jadi kenapa laki-laki diharamkan pakai sutra sementara wanita tidak? Ya kan? Jadi pada dasarnya harir itu sesuatu yang halal, namun laki-laki tidak dibolehkan karena merupakan faktor yang akan menjadikan laki-laki itu berperangai, berkarakter seperti wanita. Jadi halus, jadi lembut, jadi gemulai kayak wanita. Laki-laki itu kan harusnya jantan, perkasa, tegar, gitu. Tidak gemulai, ya. Iya, ini mengingatkan ana menyelingi pelajaran karena lupa terus ana. Ana sempat bicara, sampaikan ini ke salah satu pengurus, ke Asmuliadi. Nah, ya, Master bela diri. Nah, ana ingin memprogramkan di ma'had ada bela diri. Segera diatur. Ya, segera diatur pagi hari. Atau yang munasib mungkin pagi hari sebelum masuk. Semuanya di sana di lapangan. Berkumpul di situ. Ya, dilatih kuda-kuda. Cara memukul, menendang yang benar. Bagaimana jangan asal. Nah, asal menendang. Ya, menendang bola. Menendang ada caranya. Memukul ada caranya. Ya, ada kuda-kuda berdiri tegak. Disenggol, jatuh. Perempuan yang kayak gitu. Nah, disenggol itu enggak goyang. Didorong enggak goyang. Disenggol sedikit, jatuh. Itu perempuan. Nah, ya. Tayyib, supaya tubuhnya terbentuk. Jadi yang laki-laki benar-benar laki-laki. Enggak kayak perempuan gitu. Jalan, melenggok. Gitu kan. Kesenggol, teriak, jangan yang kayak gitu lagi-lagi. Nah, harus tegar, perkasa, layit, ya ini harus. Tapi yang dilatih di situ nggak akan diajarkan cara mengunci, nggak. Nah, repot nanti pengurusnya dikunci, nggak. Itu ajaran khusus kalau sudah sifatnya mengunci, membanting dan seterusnya, itu takhusus. Itu urusannya sendiri dengan masternya nanti. Nah, itu ada kriterianya yang sudah dewasa, nah, kemudian yang kalau yang emosional jangan. Jangan diajari kunci-mengunci, bahaya. Nah, jadi ada kriteria-kriteria yang lulus untuk bisa diajari yang sifatnya sudah jurus-jurus rahasia ya. Nah, itu sudah. Nah, khusus. Jadi di situ nanti yang dasar-dasar kuda-kudanya ya. Cara memukul dan yang lainnya supaya jadi itu tadi jadi tegar. Segera dimulai. Kalau belum bisa besok mau pada libur ya. Nah, sepulang dari liburan. Nah, sepulang dari liburan langsung dimulai insyaallah. Rutin. Nanti bisa diatur. Kalau memang tidak bisa tiap hari, mungkin berapa kali dalam sepekan. Rigid. Ya. Dan ini penting. Ya. Laki-laki penting punya bela diri. Nah. Rigid. Samping ini tadi. Jadi kembali kepada pelajaran kita. Ini tadi terkait dengan apa? Mengingatkan anak dengan program ini. Dengan kenapa harir diharamkan bagi laki-laki, karena itu faktor yang bisa membuat laki-laki jadi gemulai, senang dengan bersolek dengan yang gemulai-gemulai yang lembut-lembut gitu, tidak cocok bagi laki-laki. Ini untuk wanita, makanya wanita dibolehkan. Nah, ketika hal-hal seperti itu sudah tidak ada, tidak dikhawatirkan ya faktor-faktor seperti itu di akhirat, maka dalam jannah pakaiannya ahlul jannah adalah harir, berhias, perhiasan, nah, gelang, perhiasannya lucunya lagi-lagi, tapi di dunia tidak bisa, asyabu dengan wanita, jadi kemulai bersolek kayak wanita, nah, tayyib, difahami, nah, ini contoh haram di ayatnya. Menurut mazhab Hanbali, apabila sholat, laki-laki sholat, pakai sarung sutra misalnya, ya, atau sirwal dari sutra, elemen kain sutra, berarti menutup auratnya yang itu berarti apa? Sholatnya tidak sah. Jadi contoh al-muharram liwasfihi, nah, haram karena cara memakainya. Ini haramnya adalah cara memakainya, sifat pemakaiannya. Contoh, dia mengenakan sarung atau sirwal atau pantalun yang isban. Isban haram. Yang dimaksud dengan isban ma asfala minal ka'bain. ma asfala min al-ka'bain fa huwa fi an-nar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakaian panjangnya turun lebih rendah dari dua mata kaki. Lebih rendah dari dua mata kaki. Di bawah dua mata kaki. Jadi kalau pas-pas di mata kaki itu tidak isbal. Menutup mata kaki pas tapi tidak melewati, tidak di bawahnya, berarti tidak isbal. Kata Ibn Uthaymin rahimahullah Asy'arul Mumdhi' menerangkan ini. Karena hadisnya ma asfala min al-ka'bain, yang lebih rendah, berarti jika di bawahnya, itu yang isbal. Nah, azabnya dalam neraka tergantung rendah, semakin rendah berarti semakin besar azabnya, semakin sedikit melewati semakin kecil. Jadi tergantung pelanggarannya, isbalnya. Nah, ini sifat pemakaiannya. Jadi dia memakai sarung, sirwal, ya, celana bukan harir, halal, mubah. Nah, mubah, sirwal, sarung, mubah. Tapi dia memakainya dengan cara isbal. Berarti haram sifat memakainya. Nah, menurut mazhab Hambali tidak sah berarti sholat. Baik, kalau kita kembali kepada hukum pantolun, kainnya bukan harir, kainnya mubah, katun dan yang lainnya. Tapi dibuat model pantolun, ini sifat pemakaian yang haram ya, berarti tersyabur dengan orang kafir. Aman tasyabbah bil qawmin fahuwa minhum, barang siapa tasyabbu meniru ya khas orang kafir maka dia bagian dari mereka. Dan seperti yang kita dengar ini memfitnah ya, hatta lagi-lagi karena membentuk aurat, terbentuk ketat kencang, apalagi kalau wanita sudah tasyabbu dengan lagi-lagi lebih memfitnah lagi, naudzubillah. Jadi ini sifat pemakaian. Tapi wallahu a'lam. Nah, apakah ini bisa dimasukkan contoh di sini? Kalau secara makna, ya, supaya kita ketahui dari ulama, mereka mengatakan tidak boleh. Nah, pantolun. Kalau aku lihat, contoh yang kita dengar isbal. Nah, contoh yang haram-haram dikasih, maghsub. Thawbun maghsub. Thawbun maghsubun. Pakaian hasil rampasan, maghsub atau masruk, hasil curian, rampasan. Nah, dia memakai pakaian, tapi itu hasil curian, hasil rampasan, menutup auratnya dengan itu. Pada masa kembali, sholatnya tidak sah, karena menutup auratnya dengan pakaian yang haram. Baik haramnya li'aini atau li'wasfi atau li'kasbi. Ini mazhab Hambali dan ini marjuh. Mazhab ini marjuh, lemah. Ar-rajih yang kuat sholat sah. Tetapi pelakunya berdosa karena melakukan sesuatu yang haram. Kenapa? Kenapa kita mengatakan tetap sah? Karena perkara yang haram yang dia lakukan itu haram di dalam sholat dan haram di luar sholat. Bukan khusus dalam sholat. Memakai harir juga haram di luar sholat, bukan di dalam sholat. Isbal haram juga di luar sholat. Mengenakan pakaian hasil curian haram di luar sholat. Jadi bukan perkara khusus. Bukan perkara yang khusus diharamkan dalam sholat saja. Sehingga kita katakan bahwa jika dilakukan berarti ya membatalkan sholat. Yang membatalkan ibadah jika perkara haram itu diharamkan khusus dalam sholat. Itu yang membatalkan ibadah. Nah, seperti berbicara dalam sholat. Di luar sholat boleh bicara, tapi dalam sholat tidak boleh bicara. Khusus larangannya dalam sholat. Jika bicara, batal. Nah, jadi kalau puasa misalkan makan minum di luar sholat boleh, di luar puasa boleh, ya dalam sholat tidak boleh makan, dalam ketika puasa tidak boleh makan, tidak boleh minum, pembatal. Nah khusus termasuk sholat, di luar sholat makan minum boleh, dalam sholat boleh makan minum, sambil sholat makan minum, tidak boleh batal sholatnya. caranya khusus dalam ibadah. Adapun kalau itu larangan yang berlaku di dalam sholat, di dalam ibadah, di luar ibadah, maka tidak. Oleh karena itu pada puasa misalkan, ketika puasa melakukan ghibah, menggunjing, berdusta, bertengkar, mencaci maki, itu kan haram. Tapi tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena itu haram dalam puasa dan haram di luar puasa. Nah, jadi kalau perkara haram itu bukan larangan khusus hanya dalam ibadah, tapi umum dalam ibadah dan ibadah diharamkan secara umum, maka itu tidak membatalkan ibadah. Ya, pakai pakaian haram, baik dalam sholat maupun luar sholat, terlarang. Oleh karena itu, yang rajih pelakunya berdosa, tetapi sholatnya tetap sah. Nah, yang kita dengar bahwa yang roji sah tetapi pelakunya berdosa, ini riwayat kedua dari Ahmad, sebagaimana dinukil dalam kitab Al-Insaf. Nah, Al-Mazhab Hanbali yang pertama tadi yang disebutkan Sa'di, riwayat yang kedua dari Ahmad mengatakan sah tetapi pelakunya berdosa, dan ini yang roji. Nah, anda ingat Ibn Al-Qayyim rahimahullah juga termasuk yang merujihkan. Nah, mendapat ini. Baik. Selesai. Kita masuk ke pembahasan batasan aurat lelaki dan wanita. Ya. Apa saja yang merupakan aurat pada lelaki dan apa saja yang merupakan aurat pada wanita. Sebagaimana telah ditekankan dari awal, ada perbedaan antara batasan aurat dalam sholat dan di luar sholat. Maka harus dibedakan. Tidak bisa dicampur. Tidak bisa disamakan. Kalau disamakan, maka akan terjerumus dalam kebingungan dan kekeliruan. Nah, baik. Sebagaimana sudah disampaikan bahwa yang terbaik dalam berbicara dalam masalah ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa dan didukung oleh Ibnu Utsaimin. Nah, karena dalam sholat al-maqsud adalah khudu zinatakum inda kulli masjid, perintah berhias dengan pakaian pada setiap sholat. Nah, karena itu boleh jadi di luar sholat boleh terlihat, contohkan yang saya disebut, boleh jadi boleh terlihat paha, sebagaimana Nabi SAW pernah membuka pahanya dan dilihat sahabat yang lain. Tapi dalam sholat Nabi memerintahkan kepada Jabir, naam, minimal idza kana dayyiqan fattazir bi, jika pakaian sempit sarungkan, berarti paha tidak kelihatan. Nah, hal mungkin kita akan dengar nanti perbedaan-perbedaan yang ada. Yang pertama kita bahas, kita akan bahas satu persatu. Nah, As-Sa'di rahimahullah di Makkah menyebutkan klasifikasi aurat menjadi tiga jenis, dibagi tiga, dan ini mazhab Hanbali. Nah, dan tidak kita baca matanya, mughalladhah, mukhaffafah, dan mutawassithah. Dan ini mazhab Hanbali. Kita ambil satu persatu. Kita pelajari dulu yang pertama. Apa yang pertama disebutkan As-Sa'di? Mughalladhah. Ya, mughalladhah. Coba dibaca ulang matanya. Yang pertama mughalladhah, aurat yang berat. Aurat yang berat. Nah, keras. Tingkat auratnya berat, keras. Mughalladhah. Yaitu aurat wanita hurrah, wanita merdeka. Karena di sana ada wanita yang berstatus amah, budak wanita, ada perbedaan. Nah, jadi al-hurrah, wanita merdeka. Al-baligh, yang telah baligh. Ya, di antara tanda baligh wanita adalah jika sudah haid, meskipun usianya belum 15 tahun. usianya 15 tahun, tapi sudah haid berarti baligh. Hurrah balighah. Seluruh badannya, seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali wajah. Seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali wajahnya. Baik. Jadi berdasarkan ini mazhab Hambali, saya sudah sebutkan klasifikasi mazhab Hambali, berarti dalam sholat seorang wanita yang sudah balig dan dia merdeka ya, bukan budak. Jadi sekarang tidak ada budak. Nah, budak itu jalurnya adalah jika ada perang, ya, ada jihad, kemudian ada wanita-wanita kafir yang musuh yang ditawan, ya, diperbudakkan. Kemudian dia masuk Islam, tetapi statusnya masih budak, belum dimerdekakan. Itu amah. Adapun selain itu keumuman, ya, dan sekarang ini ya semua wanita adalah hurrah, merdeka semua. Nah, jadi jika sudah baligh, wajib menutup seluruh tubuhnya dalam sholat, yang boleh terlihat hanya wajahnya. Telapak tangannya tidak boleh terlihat, telapak kakinya tidak boleh terlihat, hanya wajahnya yang boleh terlihat. Ini makna matan yang kita pelajari mazhab Hambali. Ya, dalilnya hadis Aisyah. Pertama, dalil dalam masalah ini adalah hadis Aisyah. La yaqbalullahu salata haidin illa biqimar. Sudah kita lewat di hadis ini. Allah tidak menerima salat wanita yang sudah haid, yakni sudah balig maksudnya, kecuali dengan mengenakan khimar, kerudung. Hadis sudah diterangkan mukhtalafun fi sihhati, diperselisihkan kesahihannya. Al-Albani rahimahullah berijtihad mensahihkan hadis, ya, dengan alasan bahwa rawi yang menyambung sanad termasuk dalam kategori ziyadatul thiqah, tambahan rawi yang thiqah. Sementara muridnya Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i mendukung Ad-Darqutni yang mengatakan bahwa riwayat yang menyambung sanad itu syad, riwayat yang ganjil, keliru, karena mayoritas jumlah rawi yang terbanyak mayoritasnya memursalkan hadis, riwayatnya mursal, putus, ya, tidak bersambung. Dan ini yang dirajihkan oleh Darqutni. Syekh Muqbil mendukungi dan memasukkan hadis ini dalam kitab beliau, kitab Ahadith Mu'allah, kumpulan hadis-hadis yang berpenyakit dan punya cacat. Salah satunya hadis ini. Jadi dari segi kesahihan hadis sendiri masih seperti itu kondisinya, diperselisihkan. Andaikan sahih, Allah tidak menerima sholat wanita yang sudah balig, sudah haid, sudah balig, kecuali menggunakan kerudung. Apa yang antum fahami dari hadis? Fiqh, gunakan fiqh. Kerudung itu menutup apa kerudung? Hah? Menutup kepala, ya. Telinga, leher. Nah, telapak tangan tertutup tak dengan kerudung? Kalau kerudungnya besar, ya, sampai ke bawah. Kalau kerudungnya kecil, enggak. Telapak kaki tertutup tak dengan kerudung? Enggak kan? Nah, iya kan? Puncaknya kerudung itu menutup kepala, rambut, ya, leher, ke bawah. Artinya, dari hadis ini, seandainya sahih, hanya menunjukkan tidak sah sholat seorang wanita yang sudah balig apabila kepalanya nongol. Apabila kepalanya terbuka, tidak pakai kerudung. Sholat tidak pakai kerudung, yang tidak sah. Karena harus pakai kerudung. Lebih dimana kata Rasulullah. Baik. Sekarang hadisnya diperselisihkan. Kan begitu. Namun ada ijma' yang dinukil dalam hal ini. Ada ijma' yang dinukil dalam hal ini. Kata Ibnu al-Munzir. Dalam kitab, dua kitabnya Ibnu al-Munzir. Yaitu al-ijma' dan al-awsat. Ini termasuk pengenalan kitab ya. Termasuk referensi fiqh yang terbagus. Kitab-kitabnya Ibnu al-Munzir. Nah, jadi yang dilewatkan al-awsat. Nah, kalau ingin melihat mengecek ijma', yaitu di antaranya itu al-ijma' Ibn Mundir, Ibn Hazm, Maratibul Ijma', yang banyak menukil ijma' juga dalam kitab-kitabnya Ibn Abdul Bar, dalam At-Tamhid, kitabnya Naam, kitabnya Istiftar, yang juga sering menukil ijma' siapa? Al-Qudama, Al-Mughni, Al-Nawawi, Al-Majmu'. Baik. Jadi Ibn Mundir dalam kitab Al-Ijma' dan dalam kitab Al-Awsat mengatakan terjadi ijma' diantara alim ulama, ijma' ulama, terjadi ijma' diantara alim ulama bahwa wanita merdeka yang baligh wajib menutup kepalanya jika sholat. Wajib menutup kepalanya jika sholat. Apabila dia sholat dengan membuka seluruh kepalanya, jami' ra'siha, seluruh kepala terbuka, lafaznya begitu. Ini harus detail, harus persis. Nah, jika seluruh kepalanya, apabila seluruh kepalanya terbuka dalam sholat, sholatnya batal dan wajib mengulanginya. Jika ada yang terbuka sedikit, makanya ijma' yang dinukil jika terbuka seluruh kepalanya, semuanya sepakat batal. Jika ada yang terbuka sedikit, sudah kita pelajari pada madzhab Hambali, jika ringan ditolerir, sedikit terbuka kelihatan selai rambut, ya sedikit kepala sedikit. Nah, baik. Jadi apabila ia sholat dengan membuka seluruh kepalanya, katakanlah tidak pakai kerudung itu, dibuka seluruh kepalanya, tidak pakai kerudung, itu berarti sholatnya batal dan wajib mengulanginya. Ini ijma' kata Ibn al-Mundhir. Adapun membuka wajah dalam sholat, kata Ibn al-Mundhir dalam al-awsat, kata Ibn al-Mundhir, terjadi ijma' di antara alim ulama bahwa wanita merdeka boleh berarti sah, boleh sholat dengan membuka wajah, boleh sholat dengan membuka wajah. Lafadznya boleh, bukan wajib. Terjadi ijma' di antara alim ulama bahwa wanita merdeka boleh sholat dengan membuka wajah. Kata Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, kami tidak mengetahui perbedaan pendapat dalam hal ini. Kami tidak mengetahui perbedaan pendapat dalam hal ini. Ibnu Qudamah itu kehati-hatiannya lebih tinggi. Sering dalam Al-Mughni tidak menukil ijma' secara tegas, tapi mengatakan la a'lamu fi hadhihi masalah khilaf, la a'lamu fi khilafah. Dia menafikan adanya khilaf sepanjang pengetahuannya. Ini ungkapannya lebih hati-hati. Nah, kami tidak mengetahui perbedaan pendapat dalam hal ini. Baik, ini jelas ya. Jadi boleh. Jadi jangan katakan wajib, buka wajah. Kalau keliru memahami bisa fatal. Nah, ingat pernah ada sebagian orang mengatakan harus buka wajah wanita kalau sholat. Tidak sah kalau menutup wajah. Mana ada? Mana dalilnya? Mana dalilnya harus buka wajah kalau sholat? Baik. Kalau beralasan karena wajah adalah anggota salat, termasuk anggota yang wajib diletakkan dalam sujud. Nah, kening, hidung, ya kan? Artinya kalau ditutup berarti tidak menyentuh langsung tempat sujud. Mana dalil bahwa tidak sah jika ada yang jika ada yang mengantarai. Baik. Sementara kalau dia sujud dengan tertutup wajahnya, anggota itu diletakkan. Hanya saja ada kain yang mengantarai, tapi diletakkan dalam sholat. Nah, pada dalam kitab as-sahih terkait ada hadis bahwa sahabat sebagian sahabat ketika sholat bersama Rasulullah ada sholat bersalam, ketika panas sangat menyengat dan mereka tidak tahan dengan panasnya, mereka menarik ujung, menggunakan ujung serban mereka diletakkan sebagai alas. Jadi wajah mereka diletakkan di atas ujung serban yang mereka kenakan. Berarti tidak diletakkan langsung di tangan, tapi ada pakaian yang mengantara yang mereka kenakan. Sah salatnya. Itu dilakukan bersama Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi ijma yang dinukil apa? Boleh. Maksudnya apa? Kalau di rumah bersama sesama wanita sholatnya sendirian atau bersama kaum wanita atau dengan mahram, dengan suami atau mahramnya boleh melihat wajahnya, tidak masalah. Jelas. Tentunya sholat buka wajah ini afdol, tentunya tetap afdol ya. Para sahabat pada hadis yang disebutkan itu kan ada hajat karena kepanasan wajah mereka jika diletakkan langsung di sana, sehingga diantar dialasi dengan ujung sorbannya. Nah, selama tidak ada hajat tentunya afdol, tentunya buka wajah. Nah, jadi masalah kalau sholat di luar atau di tempat yang di situ ada non mahram. Nah, ini pembicaranya terkait dengan aurat di luar sholat, makanya harus dibedakan. Nah, kita akan bahas sendiri nanti. Di luar sholat ada khilaf di antara ulama apakah wajah aurat atau bukan. Yang roji aurat. Nah, yang roji aurat. Setelah turun perintah berhijab, yang tadinya istri Nabi Al-Sallam, ya, para wanita mereka hanya berkerudung, wajah mereka kelihatan, ya. Setelah turun perintah berhijab, perintah pakai jilbab, mereka menutup setelah mereka berpakaian kemudian berkerudung, mereka mengenakan pakaian di luarnya, menutup seluruh tubuhnya. Menutup seluruh tubuhnya dan tidak ada yang kelihatan. Nah. Tidak kelihatan lagi wajahnya setelah itu. Ya. Jadi yang boleh kelihatan adalah tiap Allah, dan itu tafsir tafsir terhadap ayat yang kita pelajari nanti itu setelah perintah berhijab. Nah, jadi ketika di luar rumah, ya, ketika dihadiri oleh selain mahram, wanita sholat harus menutup wajahnya. Kaitannya dengan apa dia harus menutup wajahnya? Karena itu aurat yang tidak boleh dilihat oleh selain mahram. Adapun aurat dalam sholat, wajah bukan aurat dalam sholat. Boleh, ijma' boleh dibuka. Dan afdal dibuka. Tapi ketika terkait dengan pandangan selain mahram, lagi-lagi yang bukan mahram, maka dia aurat yang roji aurat. Dan fitnah. Ya. Wajah bagian yang memfitnah. Yang wajah harus ditutup. Jadi, tutup wajahnya. Berarti dipakai cadarnya. Kalau dia tidak berihram, pakai cadarnya. Nah, sholat dengan menutup wajah pakai cadar. Misalnya sholat id di lapangan, di musholat, tempat terbuka. Tempat terbuka, berarti pakai cadar sholatnya, tutup wajah. Tidak banyak lagi. Kalau di rumah sholat, atau sholat tidak ada lagi yang melihat selain mahram, buka wajah. Itu afdal. Jelas? Tetapi jika berihram, wanita sedang berhaji atau berumrah ihram, tidak boleh pakai cadarnya. Karena ada larangan pakai cadar. Tetapi tetap ditutup wajahnya jika ada lagi-lagi. Bukan mahram. caranya ujung kerudungnya ditarik untuk menutup wajahnya, kemudian dipeniti di sini. Nah, ini tertuanya. Ada pakai cadar tidak boleh. Ada larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama berihram. Jelas ya? Ini penjelasan tentang wajah. Makanya memang harus dibedakan. Nah, antara dalam sholat dan luar sholat. Baik. Adapun kedua telapak tangan, kedua telapak kaki, apakah aurat dalam sholat atau tidak, wajib ditutup atau tidak, diperselisihkan oleh ulama. Diperselisihkan oleh ulama, kita akan bahas nanti pada pertemuan berikutnya. Bismillah ta'ala. Jazakumullah khairan. Wa bihamdika.